الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوات الإيمان رحمني ورحمكم الله، kita lanjut di Al-Majlis Asalis Asyar di kitab Majlis Syahr Ramadan, majlis yang ke-13. Kata beliau rahimahullah, fi adabi qira'atil Qur'an, tentang adab dalam membaca Al-Qur'an. Setelah beliau menyampaikan mukaddimah, beliau menyebutkan, ikhwani, inna hadzal qur'an alladhi baina aydikum tatlunahu wa tasma'unahu wa tahfazunahu wa taktubunahu huwa kalamu rabbikum rabbil alamin. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Al-Qur'an ini yang ada di hadapan kalian, Al-Quran yang kalian membacanya, kalian mendengarkannya, kalian menghafalkannya, kalian menuliskannya, itu semua adalah kalam Rabb kalian, perkataan Tuhan kalian, Rabb semesta alam. Wa ilahul awwalin wal akhirin, sesembahannya manusia-manusia terdahulu dan manusia-manusia yang akan datang. Wa huwa habluhul matin wa siratuhul mustaqim. Dan Al-Qur'an itu adalah tali Allah yang begitu kokoh dan jalan Allah yang lurus. Wa huwa adz-dzikrul mubarak wan nurul mubin. Dan Al-Qur'an adalah adz-dzikr yang penuh dengan keberkahan dan cahaya yang begitu jelas. Takallamullahu bihi haqiqatan 'ala al-wasfi alladhi yaliqu bi jalalihi wa 'azmatihi. Allah azza wa jalla berbicara dengan Al-Qur'an ini dengan sifat yang layak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah azza wa jalla. Allahu ala Jibril al-Amin, ala Jibril al-Amin, ahad al-malaikatil kiramil muqarrabin. Allah azza wa jalla memberikan Al-Qur'an ini kepada Jibril yang terpercaya, salah seorang dari malaikat yang mulia lagi didekatkan kepada Allah azza wa jalla. فَنَزَلَ بِهِ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ لِيَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. Kemudian Jibril alaihi salam itu membawa turun kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadi seorang rasul yang memberi peringatan dengan lisan, seorang lisan bahasa Arab yang begitu jelas. Wa wasafahullahu bi awsafin 'azimatin litu'azzimu wa tahtarimu. Dan Allah azza wa jalla mensifati Al-Qur'an ini dengan sifat-sifat yang begitu agung agar kalian semuanya mengagungkan Al-Qur'an dan menghormati memuliakannya. Kemudian beliau, Al-Imam Al-Zaymin rahimahullah, membawakan banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam berbagai macam ayat yang menunjukkan akan keluar biasaannya. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda. Demikian juga dalam surat Al-Imran ayat 85, ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Dan yang demikian itu kami membacakan Al-Quran ini kepadamu dari ayat-ayat dan juga az-zikril hakim, az-zikr peringatan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan buat hamba. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menamakan Al-Quran, mensifati Al-Quran sebagai burhan, sebagai bukti dan juga nur mubin, cahaya yang sangat jelas kebenarannya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah bukti kebenaran, yakni Al-Qur'an dari sisi Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan sungguh kami telah turunkan pada kalian cahaya yang begitu jelas kebenarannya, yakni Al-Quranul Karim. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabu mubin. Sungguh telah datang pada kalian dari sisi Allah cahaya dan kitab yang sangat jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk dengan Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah menuju jalan-jalan keselamatan. Di sini Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebutkan sebagai cahaya yang jelas yang mana akan bisa membimbing para hamba-hamba Allah untuk menuju jalan-jalan keselamatan. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mensifati Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat 37. Wa makana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah, dan tidaklah Al-Qur'an ini adalah sebuah kedustaan dari sisi Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Al-Qur'an adalah sebagai pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin, dan juga sebagai rincian Alkitab yang tidak ada keraguan sama sekali dari sisi Rabb semesta alam. Demikian juga dalam surat Yunus ayat 57, Allah mensifati Al-Qur'an sebagai obat obat untuk penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi segenap kaum mukminin. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah nasihat peringatan dari sisi Tuhan kalian, dan juga obat untuk segala penyakit yang ada di dalam dada, sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh kaum mukminin. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang tersusun bagus, tersusun rapih ayat-ayatnya. Disebutkan di sini ayat-ayat Al-Quran susunannya begitu bagus, begitu sempurnanya. Kemudian dirinci di dalamnya yang mana Al-Quran itu datang dari sisi Zat yang maha penuh hikmah dan maha mengetahui segala batin perkara. Demikian juga Allah mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu akan senantiasa Allah jaga. Allah akan menjaga Al-Quranul Karim dari tangannya orang-orang yang ingin memalsukan, mengganti dan merubah-rubahnya. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran adh-dhikr ini. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Quran disifati dengan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang penuh keagungan. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil Azim. Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Nabi 7 ayat yang diulang-ulang, yakni surat Al-Fatihah dan juga Al-Quran yang penuh dengan keagungan. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Quran itu sungguh telah mencukupi buat para hamba-hamba Allah. Karena isi daripada Al-Quran itu sebagai tibyan, penjelas bagi segala hajat yang dibutuhkan oleh para hamba. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 15, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan sungguh, kami telah turunkan kepada engkau wahai Nabi Al-Kitab, Al-Quran, sebagai penjelas kepada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba. Dan juga sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang berislam, kaum muslimin. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat daripada Al-Quranul Karim adalah Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, yang paling benar. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dan sesungguhnya Al-Quran itu akan membimbing kepada jalan yang paling benar, yang paling lurus. Wa yubashirul mu'minin. Dan juga Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Dan juga orang-orang yang beramal soleh, bahwasanya kabar gembira buat mereka semuanya, mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Demikian juga Al-Quran merupakan obat untuk badan manusia. Al-Quran bisa menjadi obat untuk segala penyakit biiznillahi ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Dan sungguh kami menurunkan Al-Quran yang mana dia itu adalah sebagai syifa, obat buat manusia. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan juga Al-Quran adalah rahmat buat orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali semakin merugi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau membawakan ayat yang begitu banyak. Mungkin ya kita cukupkan sampai di ayat ini. Setelah itu beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membawakan adab-adab seorang muslim yang semestinya untuk dijalankan tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Terlebih di bulan Ramadan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an siang dan malam. Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui adab-adab apa saja yang mesti untuk kita jalani sebelum kita membaca Al-Qur'an atau ketika kita sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, فَمِنْ أَدَابِ تِلَوَةِ إِخْلَاسُ النِّيَةِ. Di antara adab membaca Al-Quran, hendaknya mengikhlaskan niat lillahi ta'ala fiha, untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla di dalamnya. لِأَنَّ تِلَوَةَ الْقُرْآنِ مِنَ الْعِبَادَةِ الْجَلِيلَةِ. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat agung. Kama sabaqa bayanu fadliha, sebagaimana telah berlalu tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla menyatakan, fad'allaha mukhlishina lahud din. Maka serulah oleh kalian Allah sambil kalian senantiasa mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Beribadahlah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian mengikhlaskan niat-niat kalian di dalam mengamalkan agama ini. Surat Az-Zumar ayat yang kedua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Nabi, atau di antara adab daripada adab membaca Al-Quran adalah hendaknya seorang hamba berusaha membaca Al-Quran dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, menghayati apa yang dia baca, berupaya untuk memahami apa dari makna-maknanya, berusaha untuk khusyuk hatinya, menghadirkan hati bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu betul-betul sedang mengajak bicara di dalam Al-Quran melalui Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah perkataannya Allah, kalamullah. Sehingga ketika seorang hamba membaca Al-Quran, hendaknya dia seolah-olah merasa sedang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, menghadirkan hatinya dengan penuh khusyuk, penuh penghayatan, penuh mendalami daripada makna-maknanya. Kemudian di antara adab daripada Al-Quran juga, hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu berada dalam keadaan terbebas dari hadas, sedang suci. Karena hal ini termasuk mengagungkan kalamullah, memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah diperbolehkan seorang membaca Al-Quran dalam keadaan junub sampai dia mandi, kalau memang dia mampu menggunakan air, ataukah sampai dia bertayamum kalau memang dia belum mampu menggunakan air. Hanya saja orang-orang yang junub boleh untuk berzikir, berdoa dengan isi zikir dan doa yang mencocoki Al-Quranul Karim. Tapi yang penting dia bukan niat membaca Al-Quran. Seperti membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin misalkan. Ya, ini adalah isinya sebenarnya Al-Quran. Doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Yang mana ini kalau diniatkan sebagai doa biasa, bukan diniatkan sebagai membaca Al-Quran, maka tidak mengapa bagi orang yang junub untuk membacanya. Atau berdoa membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Ini juga ayat Al-Quranul Karim dalam surat Ali Imran. Tapi kalau diniatkan untuk kita membacanya sebagai doa, bukan membaca Al-Quran ketika junub, maka hukumnya tidak mengapa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara adab dari membaca Al-Quran, hendaknya tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang di sana kita diperintahkan untuk tidak boleh membaca Al-Quran di dalamnya. Karena membaca Al-Quran di tempat-tempat seperti itu sebagai bentuk penghinaan. Ya, tidak boleh kita membaca Al-Quran di kamar mandi atau di WC atau di tempat untuk di situ buang hajat. Perkara-perkara yang kotor yang tidak sepantasnya. Demikian juga tidak boleh membaca Al-Quran di kubur. Ya, karena kubur bukanlah tempat untuk membaca Al-Quranul Karim, bukanlah tempat untuk membaca Al-Quranul Karim sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Baik. Demikian juga di antara adab dalam baca Al-Quran adalah sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita membaca isti'adzah, membaca ta'awud, minta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari syaitan yang terkutuk. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaknya engkau minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Untuk apa kita diperintahkan baca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran, kata beliau rahimahullah, agar syaitan, jangan sampai syaitan bisa menghalangi kita dari membaca Al-Quran atau dari menyempurnakan dari bacaan Al-Quran. Karena syaitan berusaha untuk menghalangi kita dari keutamaan Al-Quranul Karim. Baik. Demikian juga membaca basmalah kalau seandainya itu adalah di awal surat. Kalau seandainya di awal surat, hendaknya kita membaca basmalah. Akan tapi kalau sudah di pertengahan surat, kita tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Baik. Kecuali dalam surat At-Taubah. Awal surat At-Taubah itu tidak disebutkan adanya basmalah, karena memang demikian yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam, dan ini yang juga tertulis di Al-Qur'an yang ditulis oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian di antara membaca Al-Qur'an, adab-adab dalam membaca Al-Qur'an juga, hendaknya seorang insan berusaha untuk memperbagus suaranya untuk bisa menyenandungkan bacaan Al-Qur'an sehingga begitu indah untuk didengar. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma'adzinallahu li syai'in kama adzina linabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Allah tidaklah mengizinkan pada satu perkara, yaitu perkara yang didengar, suatu perkara yang bisa didengar, sebagaimana Allah mengizinkan kepada nabinya yang bagus suaranya untuk menyenandungkan, melakukan bacaan Al-Quranul Karim dan mengeraskannya. Tayyib. Jadi Al-Quranul Karim dianjurkan untuk disenandungkan begitu indahnya semampu seorang hamba. Dan Nabi kita Muhammad SAW termasuk orang yang sangat indah dan merdu suara beliau ketika menyenandungkan Al-Quranul Karim. Demikian juga di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenandungkan membaca surat At-Tur dalam salat maghrib, maka beliau mengatakan, kata Jubair radhiyallahu anhu, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu." Maka saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya, lebih merdu suaranya ketika membaca Al-Quran dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sampai-sampai dalam riwayat yang lainnya, wa kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini melayang. Ketika itu Jubair bin Mut'im itu dalam keadaan masih musyrikin dan akhirnya beliau masuk Islam. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara dahsyatnya keindahan bacaan Al-Qur'an akan bisa menyebabkan hati-hati bisa tergetar sekalipun itu adalah orang kafir. Biiznillah kadang akan bisa menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Oleh karena itu seorang muslim seperti kita semuanya dianjurkan untuk belajar menyenandungkan Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an dengan penuh keindahan. Hanya saja bacaan Al-Quran tersebut yang dijaharkan, yang dikeraskan atau yang dibikin indah, janganlah sampai itu bisa ketika dikeraskannya akan mengganggu saudara-saudara kita yang seperti yang sedang tidur, atau saudara kita yang sedang sholat, ya, atau saudara kita yang butuh ketenangan, jangan sampai terganggu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran kita yang sedang kita baca. Demikian juga di antara adab dalam membaca Al-Quran, hendaknya dibaca dengan tartil. Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah warattilil Qur'ana tartila dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yakni dengan tajwid, dengan hukum-hukum yang sesuai diajarkan oleh ilmu tajwid. Beliau menyebutkan di sini hendaknya dibaca dengan penuh perlahan-lahan, tidak boleh cepat-cepat, karena hal itu akan bisa membantu dalam mentadaburi, menghayati isi dan makna-maknanya. Dan akan bisa menunaikan hak-hak setiap huruf-hurufnya. Karena ternyata Al-Quran itu memiliki hak, setiap hurufnya memiliki hak untuk kita tunaikan. Sifat-sifatnya, makhraj-makhrajnya, ya, untuk kita menunaikan daripada Al-Quran tersebut, setiap hurufnya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid semampu kita. Demikian juga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara daripada adab Al-Quran, hendaknya kita melakukan sujud sajdah tatkala kita melewati ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat yang kita diperintahkan untuk sujud. Baik. Dan ini dianjurkan untuk berwudu. Ya, dianjurkan untuk berwudu sebagaimana di awal tadi, sebelum baca Al-Quran kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Apalagi mau menyentuh mushaf Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menyatakan la yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah menyentuhnya, yakni Al-Quran, kecuali orang-orang yang disucikan. Sehingga para ulama mewajibkan kita sebelum membaca Al-Quran untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, sebelum kita menyentuh Al-Quran, hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Dan bagi orang yang junub, tentunya dia harus mandi terlebih dahulu. Kemudian, ketika kita melintasi ayat-ayat sajdah, hendaknya kita melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah. Tayyib. Nah, dilakukan dengan bertakbir untuk turun sujud. Ya, dilakukan bertakbir untuk turun sujud. Setelah itu membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Boleh 3 kali. Seperti sujud untuk sholat. Boleh juga untuk berdoa di dalam sujud tersebut. Setelah itu mengangkat ya kepala dari sujud dengan tanpa takbir dan juga tanpa salam. Tanpa takbir dan tanpa salam. Tayyib. Kecuali kalau sujudnya dilakukan di saat sholat. Kecuali kalau sujud tilawah dilakukan di saat sholat. Maka dianjurkan untuk bertakbir ketika hendak sujud. Dan juga ketika bangkit dari sujud tilawah untuk membaca takbir. Dengan keumuman gerakan-gerakan dalam sholat senantiasa diiringi dengan takbir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Rahimahullah menutup di bab ini. Hadhihi ba'du ab'adabil qira'ah. Inilah sebahagian dari adab-adab membaca Al-Quran. Fata'addabu biha wahrisu 'alaiha wabtaghu biha min fadlillah. Maka hendaknya kalian semuanya senantiasa berhias dengan adab-adab ini ketika sedang baca Al-Quran, dan bersemangatlah kalian di dalamnya, dan hendaknya kalian mengharapkan karunia Allah Azza wa Jalla dengan itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita menjadikan orang-orang yang senantiasa mengagungkan kemuliaan dan kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jannahnya. Semoga Allah mengampuni kita dan semua kaum muslimin dengan rahmatnya. Allah alam bisawab makifuna insyaAllah. Bismillah, kita lanjut di waktu akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah alam bisawab.